Gelap malam, sepi melamar kerinduan. Tak terbatas ingatanku terhadapmu. Dan pada siapa harus kuadukan resah ini kian mengimpit perasaan. Wah, pandai kau bermain. Tak sangka rokesnya kau, kadang-kadang jiwa-jiwa juga. Ini lirik lagu baru akulah. Best tak? Simbolik sini katanya. Kan? Ella dan para perempuan. Simpan di kalbuku, masih jiwaku buntu. Ingin ku bersamamu sepenuh. aku sayang. Badu biru. Ella, tuan-tuan dan puan-puan, tepukan yang gemuruh. Awi, tepukan yang gemuruh. The Queen of Rock and Roll. Terima kasih Awi bersama Ella pada malam ini. Sama-sama Ella, pasal Ella apa pun boleh. Satu lagu. Lagi-lagi.